Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita semuanya, amin. Kita lanjutkan membaca kitab Lamdul Manthur sampai pada pembahasan bab yang ke-28, bab tentang hajri salaf ashhasan min al-bid'i bi'inihim, bab tentang sikap para salafus saleh dalam meninggalkan ahlul bid'ah, dan disebut nama mereka dan diperintahkan agar umat menjauhinya dan tidak mendengarkan keterangan apapun dari al-bid'ah. Kenapa demikian? Karena al-bid'ah ini adalah musuh sunnah. Sunnah itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Adapun al-bid'ah bukan ajaran Rasul. Tetapi bid'ah ini dibikin oleh manusia dalam rangka menandingi sunnah. Karena itu bid'ah di antara definisinya adalah apa? Tudahi syari'ah yuksadu biha taqarruban ilallah. Bid'ah itu dikatakan musuh sunnah dikarenakan pihak yang membuat bid'ah ini membuat sesuatu yang hampir semisal syariat. Orang yang susah untuk membedakan mana yang sunnah dengan mana yang bid'ah, susah. Dibikin sedemikian rupa yuksadu biha taqarruban dengan niatan dalam rangka ibadah kepada Allah. Mirip dengan syariat, hampir serupa dengan syariat. Di situ ada zikirnya, di situ mungkin ada baca Qur'annya, mungkin di situ ada salawatnya. Mirip dengan syariat, tetapi tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan amaliyah itu. Laisa 'alaihi dalilun sahihun aslan wasfa, secara dasarnya, secara prinsipnya atau secara tata caranya tidak ada yang seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang melakukannya dalam rangka beribadah. Itu yang banyak menipu kaum muslimin, ya, sehingga umat akan menghidupkan yang bid'ah disangka olehnya itu baik. Dan umat akan lupa dengan yang disunnahkan oleh Nabi karena tidak pernah diajarkan. Yang pada ujungnya nanti, yang disunnahkan oleh Nabi yang seharusnya kita amalkan, malah berangsur-angsur redup dan menjadi hilang dari masyarakat kaum muslimin. Dan yang berkembang di kalangan kaum muslimin adalah hal yang bid'ah, yang disangka itu syariat karena memang mirip-mirip dengan syariat. Allah sendiri memberitahukan di dalam ayat Al-Qur'an, am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka ini memiliki orang-orang, tokoh-tokoh yang dijadikan tandingan bagi Allah dalam hal membuat syariat? Syuraka, orang-orang yang dijadikan serikat bagi Allah, setara dengan Allah. Syar'ulahum, yang orang-orang ini dijadikan sebagai pihak-pihak membuat syariat, pihak-pihak yang boleh membuat syariat, pihak-pihak yang boleh merancang syariat, memodifikasi, menambahi, mengurangi syariat. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Adanya pihak-pihak di kalangan manusia yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah dalam hal membuat syariat. Allah zat satu-satunya yang memiliki hak membuat syariat. Tetapi manusia tidak mencukupkan dengan yang disyariatkan oleh Allah. Bahkan banyak di antara manusia yang mengangkat dengan sadar atau tidak sadar tokoh-tokoh mereka yang boleh untuk membuat syariat-syariat baru yang tidak ada dalam dinul Islam ini, wahai kaum muslimin. Terjadilah apa yang terjadi. Yang disyariatkan oleh Allah tidak pernah diajarkan, tidak pernah disampaikan. Yang disunat oleh Nabi, yang dibimbing oleh Nabi, terlupakan oleh umat. Yang akan berkembang yang bid'ah ini. Yang berkembang adalah sesuatu yang barang tiruan, barang tipuan. Yang seakan-akan itu adalah syariat yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal itu sesuatu yang menyimpang di sebuah tempat. Dan ini kalau saya sebut namanya mungkin antum tahu. Ya, di salah satu pondok-pondok sufi. Mereka nabi kaum muslimin pada setiap malam tertentu menggiring muridnya. Ya, yang laki-laki maupun yang perempuan digiring. Kemana? Lapangan bola? Bukan. Ke kuburan kiai besar. Pendiri pondok tersebut. Di sana melakukan apa? Tadarus Quran. Di sana melakukan apa? Wirid. Ya, kalimatut thayyibah. Di sana melakukan apa? Doa. Hal yang seperti itu dilaksanakan menjadi sebuah rutinitas bagi santriwan dan santriwati yang berada di pondok itu. Yang seperti ini kaum muslimin menyalahi tauhid yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, menyalahi dari prinsip yang paling dasar. Tetapi begitulah mereka, hal yang seperti ini dilarang dalam agama, bahkan bisa menyebabkan menjadi perantara jatuhnya manusia pada kesyirikan, bisa dipoles demikian rupa menjadi sebuah ibadah. Bisa dibikin sedemikian rupa satu hal yang bisa kata mereka dalam rangka muhasabah jiwa. Dalam rangka memperbaiki hati. Dalam rangka tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Tazkiyat itu adalah pensucian nufus jiwa. Sehingga digiring anak didiknya ke kuburan. La hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa ziarah kubur ada dalam syariat? Ada tidak ziarah kubur? Ada syariatnya tidak dalam syariat kita? Ada. Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruhal an. Maka silakan kalian sekarang ini ziarah kubur. Dari semenjak itu dibolehkan. Ada ziarah kubur ya kaum muslimin, tapi ada juga ziarah kubur yang dilarang dengan nasri juga. Kenapa dulu dilarang oleh Nabi ziarah kubur? Karena dulu musyrikin jahiliyah ketika mereka mendatangi kuburan tokoh-tokoh mereka dalam rangka syirik, maka dilarang oleh Rasul di awal-awal Islam karena mereka belum paham ziarah yang diperbolehkan dalam agama itu kayak apa, belum paham. Maka Nabi melarang sampai umat menjadi paham apa itu kesyirikan dan apa itu jenisnya, di antaranya adalah menyembah kuburan. Ketika mereka paham ziarah kubur yang syar'i itu seperti apa, baru diperbolehkan. Nah, ziarah kubur itu syariat ya kaum muslimin. Di antara fungsinya adalah apa? Mengingat kematian dan mendoakan agar yang dikuburkan di situ mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita niat kematian, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Tentunya seperti itu. Ada unsur di situ tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Mirip-mirip Nabi mengajarkan ziarah kubur, tetapi ziarah kubur yang syar'i, mengingat kematian agar kita berhenti dari dosa, bahwa kita akan segera semisal mereka yang sudah dimakamkan di tempat itu. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami yang hidup sebentar lagi akan berjumpa dengan kalian juga masuk alam kubur. Mengingatkan kematian ini ditunggangi dengan berbagai macam amalan yang tidak syar'i, yang dengan ini manusia susah membedakannya. Di antaranya adalah masa ziarah kubur meneng bae sih. Waktu temen yang gak wak Quran, apa salahnya gak Quran? Apa salahnya pak gak Quran? Gak Quran salah mudah. Orang salah baca Quran. Gak Quran ditumpangin. Baca Quran termasuk syariat kaum muslimin. Tetapi ketika itu di kuburan dilarang dalam agama kita. Pembahasan insyaallah dalam hari Jumat malam Sabtu tentang jenazah kami akan susulkan dengan kitabnya Syekh Al-Albani yang menerangkan tentang dilarangnya membaca Quran di kuburan insyaallah pada tepat waktunya nanti insyaallah. Nabi kita mengatakan la tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum min dhalik, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Aku melarang kalian dari itu. Nah, orang tidak paham dalil ini. Yang orang paham ziarah kubur ada, kemudian baca Quran juga hal yang baik. Baca Quran baik apa jelek, Pak? Ada yang ngomong jelek? Enggak ada yang berani ngomong jelek. Pinter banget. Klep ditemplekna baca Quran. Terus baca Quran ngapa? Masa nganggur? Ya zikirlah, templekna zikir. Terus sebuah ritual jadinya. Berpikir apa? Yang doa bersama, doa bersama. Ditutup dengan Al-Kafirun. Ditutup dengan apa, Pak? Jenengan ngerti? Anu pekase, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Jadilah itu sebuah ibadah. Orang melakukan hal itu dengan hikmat di malam hari. Ya. Suasana hening dengan lampu yang remang-remang, dengan adanya angin sepoi-sepoi, syaitan mengipasi. Ya, semakin auranya semakin serem dan sangar dan hikmat. La haula wala quwata illa billah. Syaitan pintar sekali dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Jadilah itu sebuah ibadah yang dianggap syar'i. Menyerupai tidak, Pak, dengan agama kita? Menyerupai sekali. Ziarah kubur ada dalilnya. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, ada dalilnya. Baca Quran ada dalilnya. Membaca tasbih takbir ada dalilnya. Berdoa ada dalilnya. Ada doa kok. Masyhur agama kita. Tetapi pintar sekali dalam memoles sehingga ziarah kubur seperti itu dianggap bagian dari agama. Orang yang tidak pernah mengerti sunnah ya bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang bid'ah. Elekan yang di diomong bid'ah. Elekan yang di, Pak? Kalau antum ditanya, elekan yang di membaca Quran kok bareng-bareng dalam rangka untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk. Masa elek? Nang kuburan itu kan dalam rangka mengingat kematian. Padahal di belakang itu ujungnya adalah apa? Berdoa kepada orang yang mati di situ. Dihembuskan kisah hidupnya seorang soleh ini. Dihembuskan terus. Supaya orang memiliki ta'zim, pengagungan kepada si mayit. Hah? Sehingga jangan lupa sebut namanya Pak Guru kita ini dalam doa-doa kalian. Masa mulai tawasul dalam doa. Kalau kamu lagi gundah-gundahan datang ke tempat ini yang solusinya. Sebut namanya 3 kali. Wah, aduh, datang dia nanti jadi kuntilanak, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimah jami'an. Hada wa bid'ah. Yang sunnah kemana? Hilang yang sunnah. Orang lupa dengan ziarah yang sunnah. yang mereka tahu itulah dia Islam. Hadza wa bid'ah. Sehingga ahlul bid'ah itu musuh ahlus sunnah. Mereka menghidupkan yang bid'ah dan mematikan yang sunnah. Demikian pula ahlul bid'ah menyikapi ahlus sunnah sebagai musuh bagi mereka. Karena ahlus sunnah menyebarkan sunnah dan melarang dari bid'ah. Dan mereka tahu bahwa kalau dai sunnah muncul, mereka sangat khawatir bid'ah mereka akan diketahui letak keborokannya. Maka wahai kaum muslimin, bab kita dalam Lamdul Manthur, perintah dari para salafus saleh, dari Allah, dari Nabi dan para ulama untuk kita menjauhi mereka, para ahli bid'ah, jangan mendengar dari mereka. Jauhi mereka karena mereka ini adalah orang-orang yang menipu, disangka baik ternyata itu adalah hal yang dhalal, disangka ibadah padahal itu adalah bukan ibadah. Itu adalah sesuatu yang memasukkan ke dalam an-nar. Kita masuk ke kitab kita. Sampai halaman berapa? Ada yang mengikuti? Qala al-Imam Ismail At-Tusi rahimahullahu ta'ala, nomor ke 427. Masya Allah, Pak, kita sudah sampai nomor poin ke 427. Ada satu dihafal oleh jenengan? Dari 400 ini banyaknya. Sudah hampir setengah kitab kita. Mudah-mudahan banyak yang dihafal. Walaupun tidak sesuai kata-katanya. Tapi masih di memori. Oh begini, oh begitu. Mudah-mudahan, Pak. Apapun hilang kafe, kabur angin. Ya. Kabur angin yang ngaji mani, Pak. Ngaji mani, ngaji mani. Qala al-Imam Ismail At-Tusi rahimahullahu ta'ala, qala li ibn Mubarak, ini sudah kita baca kemarin di pertemuan telah lewat, yakunu majlisuka ma'al masakini wa iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'atin, yakunu majlisuka, hendaknya majlismu itu bersama orang-orang yang miskin, yang kau bisa membantu mereka, berbuat baik kepada mereka, itu lebih baik daripada engkau duduk bersama ahlul bid'ah. Hati-hati engkau dari bermajlis dengan ahlul bid'ah. Qala al-Faryani, Faryadi rahimahullahu ta'ala, kana Sufyan ats-Tsauri yanhani an mujalasati fulan, yani rajulan min ahli bid'ah. Berkata al-Imam Faryadi, beliau mengatakan dulu guru kami yang bernama Sufyan ats-Tsauri, ulama di zaman para tabi'in, yanhani, beliau mencegahku, melarangku, an mujalasati fulan, dari duduk bersama si fulan. Aku dilarang. Langsung disebut, hati-hati kamu. Jangan duduk dengan si fulan. Dengan nama terang, dengan kejelasan si fulan al-bid'ah. Yakni kata beliau, rajulan min al-bid'ah. Aku dilarang dari duduk bersama si A, dikarenakan si A ini adalah ahlul bid'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam banyak kitab, diantaranya dalam kitab Al-Ihtifal bi Ahkamin wa Adabil Atfal. Kitab ini berbicara tentang bagaimana cara mendidik anak-anak. Kitab ini berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap putra-putri. Kitab ini sangat bermanfaat, Pak. Seandainya untuk mengerti, Masya Allah, kitab ini sangat bermanfaat sekali. Bagaimana cara mencetak anak yang saleh dan salihah. Bagaimana menghadapi anak yang durhaka. Anak itu ada dua kemungkinan. Bermanfaat bagi orang tuanya dan berbahaya bagi orang tuanya. Di antara ini. Itu dikupas dalam kitab Al-Ihtifal bi Ahkamin wa Adabil Atfal. Ya, cukup tebal kitabnya. Semisal ini kitab. Mau dibahas kitab itu, Pak? Ya. Entah tahun berapa. Mudah-mudahan kita masih hidup. Disebutkan dalam kitab itu, Nabi alaihissalatu wassalam setiap larang, maka beliau menyebutkan sebab pelarangannya. Sebab pelarangannya. Sehingga termasuk di antara kewajiban orang tua adalah ketika orang tua melarang dari anaknya melakukan ABC, maka dia harus mendatangkan dalil. Ilmu hujjah. Kenapa saya melarangmu nak? Karena ini dalilnya. Mari saya melarangmu dari ini. Ini dalilnya. Disebutkan seperti itu. Duhai seandainya kita seperti itu. Ya, kita ustaz di rumah kita masing-masing. Dan anak kita mengidolakan kita. Bapakku seorang yang Masya Allah ustaz bagi saya. Setiap saya melakukan apa, salah ditegur. Dan saya diperintahkan ini disebutkan dalilnya. Seandainya kita orang tua yang hafal dalil, bagaimana anak-anak kita pak? Luar biasa pak. Ha? Masya Allah. Nah, di sini pun seperti itu. Bab ini lebih lagi. Kita melarang antum hadirin jangan duduk dengan si A. Ada apa? Orang menjadi risau. Ada apa? Kenapa kau tidak boleh duduk dengan dia dan mendengarkan ilmu darinya? Ada apa? Mengundang sebuah pertanyaan reaksi. Kenapa dilarang? Maka sebelum tidak menunggu reaksi, tidak menunggu adanya pertanyaan, kewajiban bagimu menjelaskan secara detail mengapa anda melarang duduk dari si A, mendengar dari si A, bergaul dengan si A. Kenapa? Anda harus rinci bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oh, kamu bukan karena urusan duniawi. Melarang orang dari duduk dengan si A bukan karena urusan pribadi, tetapi murni karena dia ahlul bid'ah yang menyebarkan kesesatan. Bisa dibahami hadirin? Ya, semisal umpamanya saya sebutkan hadirin dilarang mendengarkan siapa? Khomeini laknatullah. Tahu Khomeini? Siapa Khomeini? Iran yang memiliki dunia apa yang dia terkenal dalam revolusinya, revolusi Iran. Hadis Syiah khabir kufrun akbar laysa bi muslimin, bukan muslim dia. Ini dia mengkafirkan semua para sahabat kecuali sedikit. Abu Bakar Umar dikafirkan, bahkan Aisyah dikafirkan, bahkan kuburannya sekali disembah oleh orang Iran. Bahkan mereka sujud dari jauh. Sebelum, bukan kalau orang Jawa dulu. Konon katanya di film-film dulu waktu kita kecil. Orang kalau mau ketemu sama raja. Apa ngesot nopo ngepangge? Ngesot nopo nopo. Ada yang bisa nyampakan pak? Ya. Setengah duduk kami. Kalau sana itu muslimin. Antum kalau tahu hakikatnya mereka. Mereka memerangkak dengan dadanya. Dengan bibirnya. Sampai mencium kuburannya. Dan orang Sunni di sana di apa? Di bukan dipenggal, cara eksekusi mereka digantung. Banyak sekali contoh-contoh sekian dalam tahun sekian dibunuh sekian orang dari kalangan Sunni. Terus seperti itu. Ini Iran ya kaum muslimin. Syiah Rafidhah. Kufrun. Jangan duduk dengan dia. Mengus mati. Tentunya jangan mengus mati. Artinya jangan pula mengikuti orang-orang yang mengikutinya. Jangan engkau duduk bersama orang-orang yang mengaguminya. Jangan engkau bermajlis dengan orang-orang yang menuhankannya. Apakah mereka menuhankan? Ya, menuhankannya. Cuma itu tidak sampai beritanya kepada kita kebanyakan. Sehingga kita menganggap bahwa resolusi mereka adalah resolusi yang baik. Revolusi yang baik, yang islami. Ya, apalagi melihat jenggotnya dengan begininya. Waduh. Banyak pak gambar-gambar kayak gini di jalan-jalan juga banyak. Banyak kan di jalan-jalan? Banyak. Apakah mereka tentunya al-haq? Lah tidak. Al-haq itu ilmiah dan amaliyah. Syarifahnya hadirin. Aywa. Qala kana Farwah ibn Yahya yujalisu Abdul Karim khafisa. فقدم عليه سالم الأقفص Al-Aqtas min al-Iraq fadakallam bi syai'in min irja faqamu an majlisihim qala ar-rawi wa rubbama ra'aytuhu jalisan wahdahu la yajlis ilayhi ahadun. Dikisahkan Furwah ibn Yahya, suatu hari beliau pernah bermajlis di hadapan seorang yang bernama Abdul Karim Khasifah. Faqadima alaihim Salim. Majlis tersebut jumlahnya banyak yang hadir. Tiba-tiba datang seorang yang bernama Salim Al-Aqtas min al-Iraq, dari negeri Iraq. Fatakallama bi syai'in min al-irja', mulai dia berbicara dengan bid'ah-bid'ahnya kaum irja, kaum murji'ah. Murji'ah satu sekte yang sesat di kaum muslimin. Murji'ah satu sekte yang sesat. Murji'ah kesesatannya di mana? Murji'ah mengatakan syaitan mukmin. Iblis mukmin. Ini kaum murji'ah. Dari mana kita tahu? Mereka memiliki sebuah kaidah. Iman itu adalah tasdik. Al-iqrar wa tasdik. Iqrar itu adalah apa? Iqrar itu ikrar bahasa kitanya. Yang ada dalam hati. Wa tasdik dan percaya. Adapun perbuatan itu tidak termasuk dari definisi iman. Sehingga selama orang itu percaya dan mengikrarkan dengan lisan tentang Allah adalah sebagai sesembahannya, maka dia mukmin. Walaupun dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa, tidak mengapa. Perbuatan itu tidak termasuk dari definisi iman. Tidak masuk pada definisi iman. Cukup at-tasdiq wal istiqrar. Percaya dan ikrar dalam hati. Iblis mengikrarkan Allah sebagai Rabbnya. Iblis mengatakan, Rabbi bima ahwaitan. Wahai Rabb. Atau disebutkan dalam lafaz habi'izzatika, dengan kemuliaanmu wahai Allah. Iblis mengakui Allah adalah sebagai Rabbul Alamin. Iblis tahu yang menciptakan Adam siapa? Allah Azza wa Jalla. Iblis tahu itu. Tahu ya kaum muslimin. Di waktu itu Allah memerintahkan sujud kepada malaikat dan kepada iblis untuk sujud kepada siapa? Adam. Adam tahu itu. Iblis tahu itu. Maka Allah bertanya kepada iblis, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, itu Adam? Iblis mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api. Adapun Adam kau ciptakan dia dari tanah. Iblis meyakini Allah sebagai Khalik. Maka iblis mukmin menurut kaum apa? Murji'ah. Sesat atau sesat, Mak? Sesat. Lasa. Ini dolal. Nah, di waktu itu Salim Al-Aqtas min al-Iraq, dari negeri Iraq, berbicara dengan pemahaman irja. Maka faqamu an majlisihim, orang yang tadinya duduk ramai di majlisnya berdiri semuanya dan keluar semuanya, sampai dikatakan warubban maraitu jalisan wahdahu, aku tidak melihat kecuali dia seorang diri lagi. Dia seorang diri, tidak ada lagi yang duduk sama dia, yang ngomong direct bongai semua kabeh, Pak. Ditinggalkan oleh kaum muslimin total. Tidak ada yang mau mendengarkan ucapan orang ini. Kan orang ini berbicara dengan bid'ahnya kaum irja. Bisa dipahami hadirin? Ini sikap para salafus saleh dalam menyikapi al-bid'ah. Ditinggalkan. Tidak mau mendengarkan sama sekali dari omongan dia. Tidak kemudian mereka memiliki sikap sebagaimana banyakan orang. Zaman sekarang ini, apa sikapnya banyakan orang? Aku tek rokna di situ. Nek main tek cikot, nek elek tek buang. Aku kan punya filter. Mau filter kotak nang safmu itu gembelengan. Ngerti ini ku pak filter nopo, Pak? Filter Nyaring apa? Kukus deh, tembus. Nyaring apa, Pak? Hadza huwa, ikhwan. Jangan seperti itu. Kalau sudah tahu dia adalah ahli bid'ah, tinggalkan. Apapun dari kebaikan yang ada pada dia, menyebut ayat, menyebut hadis, itu ada dalam kitab para ulama. Ngapain mendengarkan dari dia? Anda kepengen al-haq, apa yang mendengarkan dari al-bid'ah? Yang dia padanya ada sisi benarnya, ada sisi batilnya. Dan mereka faham keberadaanmu di situ untuk menilai mana bid'ahnya. Dia akan sembunyikan itu. Dia akan berbicara dengan dalil supaya orang mengakui keilmuannya. Nanti pada ujungnya akan dimasukkan syubhat-syubhat yang kamu tidak bisa menyaringnya. Saringanmu jebol. Hadza huwa ikhwan. Jangan seperti itu. Ambillah sikap sebagaimana para salaf. Tinggalkan orangnya dan tinggalkan majlisnya. Dan jangan mendengarkan dari mereka kata-kata apapun dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Ibrahim An-Nakhai. Nomor ke 430. Rahimahullahu ta'ala li Muhammad ibn Sa'id. La tuqarribna atau la tuqarribanna, la tuqarribanna. Jangan engkau sekali-kali mendekati kami. Madum talara ikhada, selama engkau masih berada pada pendapatmu ini. Wa kana murji'an, dan dia adalah seorang murji'an, orang yang berideologi murji'ah. Murji'ah itu orangnya. Pahamnya adalah irja, irja'iyah. Ini sikap yang sangat jelas dari salaf yang bernama Al-Imam Muhammad, ya, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimallahu ta'ala, terhadap seorang yang bernama Muhammad ibn Sa'id, disikapi dengan lantang dan tegas. La tuqarribanna, jangan engkau mendekati kami. Madum ta'ala ra'ika hadha, selama engkau masih terkena penyakit irja, jangan mendekati kami. Sikap tegas sebagai kaum muslimin. Tidak basa-basi. Nah, kadangkala waikhwan, kita masih berbasa-basi terhadap orang yang membawa bid'ah atau membawa paham yang bid'ah. Kita masih basa-basi. Tahu basa-basi? Basa-basi ini bahasa Indonesia, Mokbak. Apa berbasi-basian? Ya, tidak, selain lagi, Pak. Ini mambu jenis, Pak. Berbasa-basi, bahasa Arabnya mujamalah. Mujamal itu apa? Bermanis muka, berseri-seri, berbaik-baikan dengannya. Ini mujamalah. Atau bahasanya mudahana. Ya, mudahana. Jadi kita masih ngomong dia, kita masih berbaik-baik. Padahal kita sudah tahu ada rajul indahu syai. Orang ini memiliki pemikiran yang menyimpang. Di antaranya pemikiran yang mengatakan tidak semua bid'ah itu dolalah umpamanya. Atau memiliki pemikiran bahwa semua kaum muslimin alal haq, di atas kebenaran, selama mereka muslim. Padahal muslim itu macam-macam. Ya, muslim itu macam-macam. Ya, kaum muslim Islamnya satu. Muslimnya macam-macam. Ada muslim yang mengikuti Nabi dengan para sahabatnya. Ada muslim yang 72. Masih ingat hadisnya? Ya, berulang kali. Ada yang bisa menyebutkan hadisnya apa? Setafkarikum mati ala salatun simini firukulah jenani luar. Ada yang hafal? Saya yang hafal, antum belum, ya, tidak apa-apalah. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Ini pemahaman yang sesat ketika mengatakan semua kaum muslimin adalah sama. Nah, Rabi mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang benar siapa dari 73 itu? Yang benar adalah orang yang mengikuti bimbinganku dan para sahabatku saja, tanpa adanya bid'ah. Berarti yang salah 72 yang salah. Kenapa mereka salah? Mereka muslimin, tetapi pada mereka adanya bid'ah-bid'ah yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Sehingga muslimin tidaklah satu. 73 Nabi mengatakan. Dan kita tidak mengkafirkan mereka. Ternyata ada sosok orang yang memiliki pemahaman semua kaum muslimin sama. Ini syubhat atau bukan kaum muslimin? syubhat. Untuk kemudian setelah mengatakan umat Islam sama, kemudian mengatakan apa? Semua Islam, semua umat Islam benar. Kaum muslimin semuanya apa? Benar. Yang ahli bid'ah siapa? Orana. Bingung Pak, cakap ini Pak. Ya? Ahli bid'ah itu ya Yahud Nasara. Yahud Nasara ahli bid'ah. Anda jahil. Yahud Nasara kafir. Terus ahli bid'ah itu yang mana? Ahli bid'ah itu siapa? Yang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy, musyrikin. Lah ahli bid'ah siapa? Enggak ada, karena dia mengatakan muslimin semuanya benar. Ada batil. Dan jenengan tetap pasti duduk dengan dia, berbahasa basi. Akhirnya jadilah ada basi. Hah? Basi jenengan, Pak. Akhirnya jadi bahasa Jawanya apa? Mamburi, Kak. Kelebon sirus, bid'ah masuk ke benak kamu. Terus kanan kirinya, basa-basi. Mujamalah, mudahanlah. Perbaik-baikan dengan dia, karena virus kamu. Na'udzubillah min dzalik. Siapakah yang mampu menghilangkan virus itu darimu? Sudah ada? Loh. Sudah sini. Masya Allah. Longgar kita talinya, Pak. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumu jami'an. Sehingga kalau ada di antara kita kok masih memakai sikap kayak gitu, kadangkala karena enggak enak, triku pokewu, ya, Anda menyalahi prinsip salaf. Saat itu Anda menyalahi prinsip as-salafus saleh. Ketika Anda menyalahi prinsip as-salafus saleh, Anda akan menyimpang sedikit demi sedikit, lambat laun, lambat laun. Terus terkikis. Dalam keadaan antum tidak merasa bahwa manhaj ini antum mulai bergeser. Ya? Nabi dan para sahabat tegas dengan bid'ah dan meninggalkan. Bid'ahnya maupun orang-orang ditinggalkan. Maka janganlah kita menyelisih prinsip yang seperti itu. Apalagi antum terlalu bersama dia. Akhirnya pada ujungnya ada sebuah kesimpulan di benaknya antum. Ya, apa surga enggak aku tok ya. Wong dia pada salah. Ya orang mungkin egois teman surga enggak ada tok. Ya, terus ke priye? Ya kabeh-kabeh mlebu surga lah. Terus ke priye, Pak? Mulai pertanyaan, oh, 1000. Setan memasukkan 1000 pertanyaan. Nek kayak gua aja aku cewek tok sebener. Kabeh-kabeh juga ana maene. Wong ya nek anak elek ana maene, Pak. Lah, iya mudah? Kabir wong harus nipu mudah, Pak. Anak mainnya anak eleke. Mulai kamu bergeser. Terus kemudian, gak apa-apa bermajlis dengan ahli bid'ah. Jangan ngaji dia aja kami sewong tok. Kayak katak dalam tempurung. Waduh sudah. Ya. Cep, langsung kamu menjadi siapa? Ikhwanul muslimin. Menjadi sururiyun. Tidak lagi berpegang dengan prinsip-prinsip as-salaf. Bahkan kamu menyerang salaf. Salaf itu melarang bermajlis dengan orang lain. Ini buktinya dalam kitab Lamadul Nasr. Antum salahkan malah justru ini. La hawla wa la quwwata illa billah. Niki wong kebalik-balik ndas mau sikil. Sikil ngundas. Mikir niki ngundas maka dia ngudengkul. Mikir ngudengkul yang salah gitu dengan Pak. Ya. Syukur nak si dengkul, nak mata kaki intonro, mikirkan intonro, salah. Itulah kaum muslimin resiko bermajlis dengan ahlul batil, terbalik-balik sudut pandangmu. Syukriyat, umuru barakallahu fikum. Ibrahim al-Nahai begitu tegas. La tuqribanna, jangan kau dekati kami. Madum talari kehala. Selama kau masih seperti itu, jangan mendekatikan. Bukan beliau tidak punya ilmu untuk membantah. Ibrahim Nahai punya ilmu. Tetapi beliau memiliki sikap tegas. Dan itu adalah ilmu yang beliau dapati dari para salafus saleh. Qala Abul Qasim An-Nasr Adadi rahimahullahu ta'ala. Balagani annal haritha المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد ابن حنبل فاختفى فلما مات لم يصلي عليه إلا أربعة نفر. Berkata Abu Al-Qasim An-Nasr Al-Badi rahimahullah ta'ala, telah sampai berita kepadaku tentang Al-Harith Al-Muhasibi. Harith Al-Muhasibi sudah pernah kami sampaikan di majlis ini. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Siapa ini Pak? Alamat di mana? Cilacap sebelah mana? Harith Al-Muhasibi muridnya Husain Al-Karabisi. Husain Karabisi muridnya siapa? Bisrun Al-Marisi. Sisi kabis yang lain 45. Marisi, Karabisi, ya. Kemudian ini Muhasibi. Guru besar mereka Jahmiyah, Jahm ibn Safwan, yang mengatakan Allah tidak memiliki sifat berbicara. Allah bisu untuk mereka. Al-Quran bukan kalam Allah. Allah tidak memiliki sifat berbicara. Allah bisu. Na'udhu billahi min dalik. Ini akidah yang dikafirkan oleh para ulama. Akidah Jahmiyah. Akidah ini kaum muslimin diserap oleh salah satu muridnya Jahmiyah bernama Bisrun Al-Mariti. Bisr Al-Mariti. Bisr Al-Mariti ini musuhnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman Imam Ahmad, sampai Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, disakiti, disiksa dalam rangka mempertahankan keyakinan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah. Allah memiliki sifat berbicara dan bukan makhluk. Bertahun-tahun dia dipenjara sampai Allah takdirkan berubah penguasa, berubah penguasa, berubah penguasa. Dua atau tiga kali penguasa berubah. Sampai kemudian Allah takdirkan Bisrul Marisi terbongkar keburukannya oleh Imam Ahmad ketika ditanya, "Man salafuka fi hadza wa kama qala?" Engkau berpendapat Al-Qur'an itu makhluk. Siapa yang mengatakan kalimat ini sebelummu? Apakah ada seorang sahabat yang mengatakan kalimat itu? Tidak. Apakah ada khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang mengatakan Al-Quran makhluk? Tidak ada. Apakah Rasul? Tidak ada. Fabihi, terdiam dia dan diketahui ini batil. Allah balikkan kekuasaan di tangan Ahli Sunnah. Bisrul Marisi dimasukkan penjara sampai mati. Imam Ahmad bin Hanbal terlepas dari penjara sebagai ulama besar Ahli Sunnah. Ya, dengan itu Allah selamatkan umat dari kekafiran Bisrul Marisi. Ya, mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Bisrul Marisi memiliki murid. Itulah dia al-bid'ah itu muslim. Tetap saja nakumanak, ngerti nakumanak? Ya. Memiliki anak didik, anak didik. Bisrul Marisi mati yang meneruskan Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi memberikan sifat, memberikan ilmu yang sesat kepada Al-Harith Al-Muhasibi. Tiga orang ini al-bid'ah di zaman dulu bertemu dengan zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada kaum muslimin melalui Imam Ahmad bin Hanbal untuk mentahdir tiga tokoh besar batin ini dari zaman guru mereka, anak guru mereka, cucu guru mereka. Sedihkan hadirin, Imam Ahmad begitu tegas menyelamatkan umat. Suatu hari disebutkan Husain Al-Harith Al-Muhasibi berbicara dengan sebuah kalimat-kalimat yang batil. Fahajjarahu Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad membaikotnya. Imam Ahmad mentahdirnya. Imam Ahmad memberikan peringatan kepada umat kaum muslimin agar menjauhi Harith Al-Muhasibi. Disebutkan sebab-sebabnya oleh Imam Ahmad. Diterangkan tentang kebid'ahnya Imam Ahmad. Sampai-sampai kaum muslimin meninggalkannya total. Tidak lagi bermajlis dengannya. Sampai didapati apa? Falamma mata, ketika Harith Al-Muhasibi mati, tidak diketahui oleh manusia yang menyolati cuma 4 orang saja. Padahal Husain Karbisi, Husain Karbisi ini Husain Al-Muhasibin atau Harith Muhasibin ini terkenal sebagai orang yang fasih dan berbahasa, memiliki dalil, tetapi hilang tidak dikenal kembali tatkala Imam Ahmad telah menghajarnya. Tidak disolati kecuali oleh 4 orang saja. Maka hadirin kaum muslimin, ini juga sebagai hikmah, faedah besar bagi kehidupan kita agar umat Islam selamat dari keburukan bid'ah dan keburukan al-bid'ah. Butuh ada orang yang tampil memberikan peringatan bagi umat ini agar menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah. Butuh umat ini kepada mereka-mereka yang berbicara, sehingga nanti akan kita dapati atau sudah berlalu, oh, berbicara tentang bid'ah dan keburukan al-bid'ah dalam rangka menyelamatkan umat, ini adalah jihad fi sabilillah. Kalau orang jihad dengan senjata, tembakan, bedil, atau bom, atau granat, atau ini dalam rangka apa? Menyelamatkan kaum muslimin dari musuh kafirin dan musyrikin dengan senjatanya. Ahlul ilmi menyelamatkan kaum muslimin dengan ilmunya dari keburukan al-bid'ah, dari keburukan yang musyrikin dan kafir. Ini pun termasuk dari bab jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi di atas bisa difahami oleh hadirin semuanya. Fa insyaallah kami akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.